Kita panggil Arjunanya Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Rosabella. Yes. Nek Gary tepuk tangan. Riana Diawa. Apakah itu cinta?